بسم الله الرحمن الرحيم. طيب teruskan. Saya bacakan satu kitab di sini. Syekh bisa jadi yang ditokohkan dan dengan itu dia merasakan hebat sampai menyimpulkan maaf sesuatu yang tidak benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan. Kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Karyanya Syekh Muhammad bin Hashim Al-Asy'ari. Mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926 dan saya sangat hormat pada beliau. Beliau adalah ahli hadis dan hadisnya bersanad dan diakui kemudian sanad-sanadnya sampai dicantumkan dalam karya-karyanya. Ada ya. Dan semua punya kemuliaan. Kayak Haji Ahmad Dahlan punya kemuliaan. Ada turunan-turunannya. Karena kita sedang dengan Syekh Hashim Asy'ari, kita bahas ini. Beliau mengarang 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman ke-11. Paragraf yang kedua, kita lihat di sini ada 5 baris, saya akan bacakan. Wa minhum abahiyun. Awas, hati-hati. Di antara golongan-golongan sesat, ahli bid'ah yang pernah ada di tanah Jawa. Karena ini menerangkan tentang golongan-golongan penyebar paham-paham sesat yang muncul ke Jawa. Kalau antum lihat di halaman 9-nya paling kiri sebelah atas, itu menerangkan tentang awal datangnya bid'ah ke tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, tapi masalah akidah. Pada umumnya akidah. Ya. Yang menghambat pada akidah bisa berduaan syirik. Ya. Siapa di antaranya? Lihat, wa minhum abahiyun, yaitu golongan abahiyun. Siapa abahiyun ini? Yaquluna. Mereka punya pandangan innal abda idza balagha ghayatal mahabbati wasafa qalbuhu minal ghaflati wahtara al-iman 'ala al-kufri wal kufran saqata 'anhu al-amru wan nahyu. Yaitu golongan bukan ahli biasa tapi ahli ibadah. Awas, ahli ibadah, syekh, ustaz dan semacamnya. Ini orang rajin ibadah, rajin zikir. Ya, tapi zikirnya bukan zikir mengingat Allah. Zikir mencapai hal tertentu. Di ketika dia merasa, lihat, idza balagha ghayatal mahabbah, dia merasakan puncak kecintaan tertinggi. Seakan-akan dirinya telah merasa dekat dengan Allah. Saking dekatnya, wasafa qalbuhu, dia menyimpulkan hatinya sudah bersih, enggak kotor lagi. Ketika dia menyimpulkan hatinya bersih, kesimpulannya salah. Ya, hati-hati, karena energinya terlampau besar. Ya, sengatannya terlampau kuat, konslet akhirnya akalnya. Apa yang terjadi? Wasafa qalbuhu minal ghafla wahtara al-imani 'ala al-kufran. Bahkan dia menyimpulkan, saya ini beriman, saya rajin ibadah, saking merasakan kenikmatan ibadah, dekat dengan Allah, tapi kesimpulannya salah. Apa kesimpulannya yang salahnya? Saya merasa saya sudah bersih. Kalau sudah bersih, maka tidak berlaku lagi perintah dan larangan kepada saya. Dikarena sudah merasa dekat, saking dekatnya, saya melanggar juga enggak apa-apa, toh sudah dekat dengan Allah. Enggak ngerjakan perintah enggak apa-apa, toh sudah dekat dengan Allah. Ya, lihat-lihat, ini setan yang bermain. Biasanya kalau seseorang merasa dekat, ini hukum dunia ya, hukum dunia. Kalau dipakai dalam hukum dunia, orang yang merasa dekat dengan seseorang, kiasnya, maka dia cenderung mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang berlebihan. Asisten dekat dengan bupati. Bupatinya sebenarnya enggak apa-apa. Cuman asistennya kadang berlebihan. Maaf, Bapak tidak bisa menemui Anda. Masya Allah, sedang ada kesibukan. Padahal Bapak biasa aja. Pak Bupati malah nungguin. Tapi saya sudah bikin janji, Pak. Oh, biasanya janjinya harus lewat jalur yang ini. Oh, jalur tuh. Pakai lagi jalur. Tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Akhirnya keluarlah tindakan-tindakan yang kotor. Lewat ini, lewat itu, ngatur ini, ngatur itu. Memudahkan ini, memudahkan itu. Keluar tindakan yang tidak baik. Nah, sifat ini dibawa dalam nilai ibadah. Karena dia sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menyimpulkan hatinya bersih, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat, paling berbuat salah pun dimaafkan oleh Allah. Enggak berpengaruh. Maka tidak berlaku perintah dan larangan bagi dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Salat, enggak apa-apa enggak salat juga. Sudah dekat dengan Allah. Ini yang masih salat, ini masih latihan. Karena belum dekat dengan Allah, makanya salat. Kalau saya sudah dekat. Anda datang kepadanya, gelarnya sudah banyak, kiai. Masya Allah, pecinya putihnya bagus, sorbannya lebih banyak daripada Batman. Oke, tuh. Begitu datang, tiba waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Kiai enggak sholat. Di depan Anda aja ngopi. Pak Kiai kok enggak sholat? Ade masih latihan. Kalau Pak Kiai, jasadnya ngopi, ruhnya sholat. Oh, kalah, Rasul kalah tuh. Rasul aja masih sholat. Saya pernah disoal oleh orang liberal. Dulu liberal. Ya, sekarang sudah mulai jaringannya sudah berganti-ganti. Biasanya kalau uangnya habis, pindah dia. Gitu kan? Baik, teman-teman sekalian. Ustaz, sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya gak usah sholat lagi ya? Saya bilang, mas, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Jadi kalau Anda bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, Anda tidak akan meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Ya, kadang-kadang melawan orang-orang yang tidak butuh dalil cukup dengan logika sederhana. Ada orang-orang yang memang tidak memahami dalil, cuma memaksakan. Paksakan-paksakan cukup kasih contoh, selesai. Gambarnya begini, bukan begini, saya sudah pernah ke sana, selesai. Ya, jadi cukup keterangan sedikit, selesai. Nah ini orang seperti ini, kata Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan dia menyimpulkan, la yudkhiluhullahu an-nara bil kabair. Bahkan dia menyimpulkan, kalau saya mengerjakan kabair pun, dosa-dosa besar. Misal, dia bunuh orang. Dia terlihat mengerjakan seperti syirik. Dia berkata palsu misalnya. Maaf pada orang lain, dia berdusta dan sebagainya. Maka dia meyakini, saya gak akan masuk neraka. Wong saya udah dekat dengan Allah. Manusia aja dekat, masih dimaafkan. Masa orang dekat sama Allah gak dimaafkan? Ah, ini yang seperti ini, teman-teman sekalian, itu aliran menyesatkan. Kata beliau, awas, ini saya teruskan dulu ya. Teruskan sebentar. Wabakbuhum yakul, bahkan sebagian mereka ada yang berpendapat, punya pemahaman. Innahu tusqitu anhu al-ibadatu adh-dhahirah wa takunu ibadatuhu tafakkur wa tahsin al-akhlaqil batinah. Ini yang bahaya. Karena sudah dekat dengan Allah, hatinya sudah bening, dosa besar pun enggak ada masalah, bahkan sebagian mereka punya pemahaman ibadah sudah enggak berlaku lagi. Salatnya bagaimana? Salatnya kata Syekh Hasyim cukup dengan tafakkur dan membeningkan hati, batin. Jadi cukup yang penting akhlaknya baik. Enggak perlu salat. Yang penting akhlak baik, sholat gak usah lagi. Yang penting batinnya baik. Yang penting sering tafakur yang baik-baik, sholat gak ada. Kalau Anda menemukan yang seperti itu, atau dikenal dengan aliran kebatinan, yang menjauh dari ibadah-ibadah, yang zahir, maka kata Syekh Hasyim, lihat, qala Sayyid Muhammad fi syahril ihya, hadha kufrun wa zindika wa dalalah. Ini bagian dari kekafiran, kemudian bagian dari zindiqah, penyimpangan dan kesesatan. Hati-hati, beliau sudah menyampaikan jauh-jauh sebelum kelahiran kita. Ada di Jawa, paham menyebar. Kalau di Jawa, orang Jawanya menyebar, bisa dibawa ke tempat-tempat lain. Paham-paham seperti aliran kebatinan, yang meninggalkan sholat, ngaku Islam, tapi meninggalkan sholat. Ibadahnya cuma batin aja, akhlak yang penting baik. Kalau antum menemukan guru yang seperti itu, kata Syekh Hasyim, itu termasuk aliran sesat. Jelas ya? Menyimpang dan minal kabair. Minal kabair. Awas, ini dari buku beliau sendiri saya cantumkan. Langsung saya bawa supaya tidak mengarang. Ya. Selanjutnya, satu lagi, terakhir. Wah, ini bahaya. Bahaya ini. Wa minhum man qala bil hululi wal ittihad wa hum jahlatul mutasawwifah. Bahkan ada yang merasa dengan hulul wal ittihad, menyatu Allah menyatu dengan dirinya, menunggaling kaula Gusti. Masya Allah. Pak Kiai siapa? Allah. Allah sedang apa? Minum kopi. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyatu dengan dirinya. Ini disebut oleh beliau, jahlatul mutasawwifah. Kalau ada orang sufi, itu yang paling bodoh, kata beliau. Itu bahasanya agak tegas. Itu yang paling bodoh. Di sufi itu bukan semua salah. Tasawuf itu tidak salah. Karena konsep tasawuf itu, dari kata safa. Safa, tasfiyah. Menyaring yang kotor sehingga muncul yang baik-baik. Muncul. Jadi setiap kita menyaring yang kotor muncul yang baik. Itu disebut tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sufi. Ya, sufi. Diserap ke dalam bahasa kita jadi sofi. Perempuannya Sofia. Sofia. Makanya orang-orang yang kemudian dia latihan menyaring-nyaring yang kotor muncul yang baik-baik. Maka muncul sifat-sifat baik dalam dirinya. Bagaimana menyaringnya? Paling gampang lewat ibadah. Karena ibadah itu dengan syariat. Begitu mengerjakan syariat, yang kotor hilang. Misal, rajin sholat, dengan sholat yang kotor-kotor hilang. Rajin puasa, dengan puasa yang kotor-kotor di nafsu hilang. Makanya untuk jadi orang sufi misalnya, antum tidak harus pergi ke tempat-tempat misalnya memencilkan diri. Pergi ke gunung, pergi ke gua, tinggalkan keluarga, anak-anak dikasih bekal, istri terbengkalai, gitu kan? Antum di gua,